Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الجامع رضي الله تعالى عنه مسألة ini permasalahan مسألةٌ maknanya permasalahan hukumul istihza'i bil ilmi wa ahlihi. Hukumul istihza', hukum mengolok-olok perkara ilmu, yakni ilmu din. Alif lam di sini adalah ilmu yang khusus ilmu agama. Wa ahlihi dan ahlul ilm. Bagaimana hukum mengolok-olok dan mengejek ilmu agama dan ahlul ilm? Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wassawabu at-tafsilu, hukum mengejek ilmu agama, kalau disebut dengan al-ilm, alif lam di sini lil ahad, ilmu yang maklum, yang dibicarakan di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Dan hukum mengejek atau mengolok-olok ahlul ilm. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wassawab wa tafsilu, dan yang benar adalah dirinci. Fa'in kanal istihza'u bil ilm syar'i aw bil ulama li ajlihi fala syakka anna dhalika riddatun anil islam. Maka apabila mengolok-olok tersebut kembalinya kepada ilmu syar'i, di sini perhatikan di sini al-ilm di sini jelaskan oleh beliau ilmu syar'i, atau mengolok-olok dengan para ulama li ajlihi. Perhatikan nomor 4 catatan kaki, ay li ajli ilmihim asyari la li saksin la li saksil alim, karena ilmu mereka yang syari, bukan karena pribadinya seorang alim. Perkara ilmu syari, perkara pribadi ini beda. Kalau yang diolok-olok adalah karena pribadinya, ini beda dengan kalau karena ilmunya. Jika mengolok-olok tadi terkait dengan para ulama dikarenakan ilmunya yang syar'i, fala syakka, maka tidak ada keraguan bahwasanya yang demikian itu adalah kemurtatan dari Islam. Li'annahu tanakkusun lima azzamahullahu, karena mengejek-ngejek ilmu syar'i atau mengejek para ulama karena ilmunya yang syar'i, ini dikarenakan disebutkan bahwasanya ini adalah kemurtadan dari Islam, karena termasuk tanakus, meremehkan pada apa yang Allah telah mengagungkannya. Wastighfafun bihi, dan juga istighfaf, meremehkan dengan apa yang Allah agungkan. Wa fi dhimni dzalika ihtiqaruhu wa takdzibu bihi, kandungan ejekan terhadap ilmu syar'i dan ulama terkait dengan ilmunya, ini berarti kandungannya adalah meremehkan dan mendustakan ilmu tersebut, maka termasuk kemurtatan. Dan ini yang bicara seperti ini ya, bahwa perhatikan dalam kalamnya Syekh Muqbil pun seperti ini, mengejek para thalabatul ilm karena ilmunya, termasuk hampir-hampir kata beliau kemurtatan. Ternyata di sini enggak ada rembukan antara Syekh bin Baz dengan Syekh Muqbil, tapi dalam menghukumi perkara yang sama hukumnya sama. Apakah kemudian waktu itu ada rapat gitu? Enggak ada rapat antara Syekh Muqbil dengan Syekh bin Baz dalam menanggapi perkara ini. Demikian pertanyaan beliau dalam sebagian kitabnya yang pernah kita baca, kalau enggak salah dalam kitab Ghoratul Asyritah. Maka kadang-kadang talabah, kalimat talabah adalah jamak dari kata talib, mereka selewengkan, mereka pelayatkan dengan talbah. Nah, ini bahaya sekali. Bahkan kata Syekh Mukbil, enggak boleh disebut para talabah itu para pengangguran. Para penyari ilmu, para pengangguran enggak boleh. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sibuk. Enggak boleh diremehkan. Jika mereka memang mencari ilmu yang syar'i dengan cara yang benar, ya kan? Dengan thariqah yang benar. Amma idza kana al-istihza'u bil ulama yarju ila amrin akhar kal malabis. Adapun apabila mengolok-olok dengan para ulama itu kembali kepada perkara yang lain seperti al-malabis, seperti pakaian-pakaiannya. Mungkin pakainya kotor, pakainya kumuh, pakainya ngelinting, ngetril, tau ngetril? Hah? Derat. Ya, ngepir, orang sini bilang ngetril pakaiannya. Nah. Ayo kan. Ini perkara lain. Atau sebagian mereka dari para ulama disindir karena hirs dengan dunia. Apa hirs itu? Ambisi dengan dunia. Atau disebut bahwasanya ulama-ulama itu punya kebiasaan menyelisih apa yang dijadikan landasan oleh manusia, oleh ma'alahinnas. Jadi au i'tiyadihim. Mau i'tiyad dari kata i'tada ya'ta du i'tiyadan. Maknanya apa? Ulama-ulama itu memiliki kebiasaan menyelisih apa yang ada pada manusia. Minal awa'id, dari adat-adat. Alati awa'id tadi, adat-adat yang la ta'alluqa, yang tidak ada hubungannya dengan syar'i. Aulima yusbihu dalika, yang semisal dengan itu. Fa'adha wasbahu la yakunu riddatan anil Islam. Tengok di sini kalimat beliau. Au i'tiyadihim khilafa ma'alahin nasu minal awa'idil lati la ta'alluqa laha bisyar'i au lima yasbahu dhalika fadha wa asbahu la yakunu riddatan anil Islam. Kalimat yang perlu kita garis bawahi dan kita pahami, allati la ta'alluqa laha bisyar'i. Jadi mafhumnya, ya kan, ahlul ilm yang memiliki suatu kebiasaan yang punya kaitan dengan syar'i enggak boleh diejek. Mahfum? Seperti pakaiannya mungkin besar, pakaiannya cingkrang, pakaiannya menutupi aurat, pakaiannya longgar, baik itu bentuk Pakistan atau bentuk Saudi Arabia atau bentuk Maghribi dan semisalnya, itu enggak boleh diejek. Karena punya hubungan dengan syar'i. Adapun karena ngelintingnya pakaian seseorang alim, ya kan? Atau warnanya dan semisalnya, ini enggak boleh, ini enggak apa, enggak ada kaitan dengan syar'i. Seperti akhwat kita mungkin memakai pakaian hitam, kemudian pakaian hitam tadi mungkin kurang cocok dengan sebagian adatnya manusia. Ini perkara lain karena cuma warna. Tapi kalau al-awa'id, al-awa'id dari kata apa? Adat. Kebiasaan yang tidak ada hubungan dengan syar'i atau yang semisal dengannya, ini dan yang semisalnya tidaklah menjadi kemurtadan dari Islam. Maka kalau itu perkara yang punya hubungan dengan syar'i dari adatnya seorang alim atau ahlul ilm atau para tolaba, ini enggak boleh diremehkan. Mabum? Enggak boleh diejek, enggak boleh diolok-olok. Seperti seorang perempuan yang memakai pakaian besar dianggapnya apa? Membawa tenda sana kemari. Pemborosan dan semisalnya, ini termasuk apa? Termasuk pengejekan terhadap perkara yang sifatnya punya hubungan dengan syar'i. Nah, pakaian laki pakaian yang longgar besar, enggak boleh diajak bahwasanya setelah daulah tiba-tiba jadi Pakistani. Jadi orang Pakistan. Itu namanya apa? Peremehan. Enggak boleh seperti itu bahaya sekali. Tapi al-awa'id lati la ta'alluqa laha bisyar'i aw lima yasbahu dhalika fa hadha wasbahu la yakunu riddatan anil Islam. li'annahu la yarju iladdin, alasannya, ilatnya li'annahu la yarju iladdin. Jadi al-awa'id, kebiasaannya ahlul ilm yang menyelisih kebiasaannya manusia dari adat-adat yang enggak ada hubungannya dengan syar'i atau yang semisal dengannya, ini bukan termasuk kemurtadan daripada Islam. Kenapa? Karena tidak kembali kepada din. Apa ya, Pak? Tidak kembali kepada din. Wa inna ma yarju ila umurin ukhra, nyasanya kembalinya kepada perkara yang lain, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hanyasanya kembali kepada perkara-perkara yang lain. Nah, bukan kembali kepada din, maka hukumnya bukan termasuk kemurtadan walaupun termasuk enggak adab. Kenapa? Karena seharusnya seorang alim adalah dimuliakan. Ada pakaiannya yang mungkin kelinting dan semisalnya atau kurang bersih atau semisalnya, bukan perkara yang sifatnya berhubungan dengan syar'i. Karena para sahabat juga banyak yang miskin seperti Mus'ab bin Umair. Gimana kisahnya, siapa yang tahu? Gimana kisahnya Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia, terbunuh dalam perang Uhud? Ewa. Ketika pakainya dibajukan kepada dia sebagai kafannya, ketika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Ketika kepalanya ditutup, kakinya terbuka. Nah, kalau itu pakaian-pakaian yang enggak mencukupi, kalau lah memang itu karena kotor dan semisalnya enggak mencukupi adatnya orang, nah ini bukan sebagai bahan ejekan, tapi juga perlu disadari karena keberadaan manusia itu beda-beda. Dan itu perkara ekonomi, bukan perkara yang mengenai para perkara din. Ya kan, walaupun itu enggak boleh diejek, tapi kalau diejek bukan termasuk keluar dari din, tapi termasuk enggak baik, sangat jelek sekali adabnya. Padahal dulu Mus'ab bin Umair sebelum hijrah termasuk orang yang kaya di Mekah. Hidup dengan penuh dengan kenikmatan. Ya kan? Menyembunyikan Islamnya karena takut sama ibunya. Kemudian Utsman bin Thalha mengasih tahu keluarganya kalau bahwasanya Mus'ab masuk Islam, sehingga keluarganya mengikat dia, bondo, cancang. Akhirnya kabur, hijrah ke Habasyah. Sampai di Madinah menjadi miskin, enggak punya harta. Ketika itu Rasulullah SAW sampai menangis melihat Mus'ab datang pakainya cuma satu pakai yang dipakai itu, dan itu pun sudah ditambal-tambal. Tapi hal seperti itu, apa kemudian dikatakan diremehkan? Tidak bisa, bahkan dimuliakan. Sehingga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis ketika ingat Mus'ab bin Umair. Di mana Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang kaya dari kalangan para muhajirin, ketika dikasih makan, disuguhi makanan, dia enggak mau makan karena ingat Mus'ab radhiyallahu anhu. Baik. Jadi ahlul ilm enggak boleh diremehkan walaupun bentuk pakainya yang mungkin kurang mencocoki kebiasaan masyarakat. Walaupun bukan termasuk kemurtatan. Ya kan? Dari sisi mungkin warna, dari sisi bentuk, misalnya. Kalau kembali kepada perkara din, ini sangat berbahaya. Seperti ilmunya dan semisalnya. Seperti perkataan siapa? Yang katanya apa? Singkutnya semakin panjang semakin bodoh. Siapa yang ngomong? Sa'id Akil mudlim. Sirat itu sinar. Sa'id Akil dolam. Dolam itu gelap. Akalnya gelap. Dan itu termasuk kekufuran. Perhatikan di sini. Lihat di atas. Man istaji'u bid-din, istaji'u bima ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahza'u bis-shalah aw bis-shayataini aw bi-zakat aw bi-shaum aw bil-hajj aw bi-awamirillah fi ifa'il lihya. Fi ifa'il liha atau luha, sama saja. Ini kata jamak. Wa qas-shawarib aw bi-amrillah fi bibril walidaini wa silatil arham aw bi-amrillah bil-ziyad bi sabilillah aw ghairi dzalik fa hadza kafirun billah. Lihat poin di atas, Siapa yang mengolok-olok agama, mengolok-olok apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengolok-olok salat, syahadatain, zakat, puasa, haji, mengolok-olok perintah-perintah Allah dengan dalam memulia apa, dalam memelihara jenggot, memotong kumis, atau mengolok-olok perintah-perintah Allah dalam birrul walidain, menyambung selat, apa, tali silaturahim, menyambung kerabat, atau mengolok-olok perintah-perintah Allah dengan jihad fisabilillah atau yang selainnya, ini adalah kafir dengan Allah. Tengok bagaimana semakin panjang jenggot semakin bodoh katanya. Iya toh? Nah itu. Waktu itu saya katakan ada orang Muhammadiyah di sini. Datangkan ke sini Said akan saya kafirkan, dia bilang gitu. Datang ke sini biar saya kafirkan depannya, bilang gitu. Beberapa bulan yang lalu. Jadi di sini perhatikan ini. Jadi mengolok-olok seperti mengolok perintah Allah dalam memelihara jenggot. Itu boleh diolok-olok. Mengolok-olok istihza maka menjadi kafir dengan Allah. Enggak berguna puasa dan sholatnya, hajinya dan semisalnya. Kenapa? Karena ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala enggak boleh dihina, enggak boleh diremehkan. Bahkan mungkin dikatakan seperti kambing dan semisalnya. Jadi oleh itu perhatikan di sini, au atiyadihim khilafa ma alain nasu minal awat allati la ta'alluqa laha bisyar'i. Jadi perkara yang ada hubungannya dengan syar'i kalau dihina, diejek, maka menjadi kemurtatan. Ini seluruhnya omongnya Syekh bin Baz rahimahullah taala dalam dinukil dari nomor 5, lihat Fathul Majid halaman 766 bitalikil Allama bin Baz tahqiq Asraf. Nah, tahqiq Asraf. Asraf yang namanya orang yang mentahqiq. Ta'liqnya Allama bin Baz. Jadi Syekh bin Baz punya ta'liq terhadap Fathul Majid. Syarah kitab Tauhid. Baik. Mas'alatun Suwilan Sabbi Abi Bakar wa Umar. Permasalahan Syekh bin Baz ditanya tentang orang yang mencela Abu Bakar, mencela Umar. Fa ajaba al-Aqrabu indi kufruhu. Al-Aqrab indi kufruhu, maknanya apa? Orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, hukum yang paling terdekat menurutku adalah kafirnya orang tersebut yang tadi mencela. Li anallaha taraddo. Bacaannya apa? Taraddo anhumah. Kalau taraddi itu masdar. Taraddo apa? Apa? Fi'il madhi. Karena Allah taala meridhoi keduanya, Abu Bakar dan Umar. Bagaimana dicela seolah-olah bahwasanya dia adalah mendustakan apa yang Allah ridhoi. Nomor satu dan kaki soalat Ibnu Manik. Ini soalat Ibnu Manik. Ibnu Manik yang tanya kepada Syekh bin Baz. Ibnu Manik mungkin yang disebut dengan apa? Syekh Abdullah bin Sulaiman bin Manik. Tapi namanya enggak. Karena yang Manik itu, yang Abdullah bin Sulaiman Manik itu adalah tulisannya bukan Manik tapi Biman Manik gitu ya. Manik pakai ya. Yang membantah Alawi Al-Maliki. Hiwar ma'al Alawi Al-Maliki. Itu Ibnu Manik. Pakai ya, bukan pakai simfa'il. Entah siapa Alawi Al-Maliki? Belum dengar? Temannya Amir Rais di masa report apa, report, nah, report nasi. Nah, Alawi Al-Maliki ini orang yang pernah diminta taubat oleh Syekh bin Baz supaya taubat dari kekufurannya. Taib wal fawaid jaliyah min durusi bin Bas al-ilmiyah. Dinukil dari wal fawaid jaliyah min durusi bin Bas al-ilmiyah sabha tis'awa salasin liz-Zahrani. Wa ibn Bas wa manhajuhu fil fatwa lil'id. Dinukil juga dari kaset yang bertema Ibn Bas wa manhajuhu fil fatwa lil'id. Lilit ini adalah orang yang punya, yang mengumpulkan al-id namanya, idun, lil-id, bukan lil hari raya, bukan untuk hari raya di sini maksudnya. Bin Bas Baman Haju fil fatwa, yang memiliki kaset rekaman ini adalah id, orang namanya, namanya id, bagian ba tasilat raya. Jadi tadi itu yang mencela Abu Bakar dan Umar, kata Syekh bin Bas, yang paling dekat hukumnya menurutku adalah kekafiran orang tersebut karena Allah meridhai keduanya. Wa qala wa li'annahu yasubbu Siddiq wa Umara wa yubghiduhum man fi qalbihi li'annahu la yasubbu Siddiq wa Umara wa yubghiduhum man fi qalbihi habbatu khardalin min imanin fi ma na'taqidu. Tengok di sini. Kenapa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar kok kafir? Menurut beliau hukum paling terdekat karena dialah tidak, karena orang tidaklah mencela Abu Bakar Siddiq, tidaklah mencela Umar, dan tidaklah membenci mereka orang yang dalam hatinya ada apa? Sebiji paling sebijian yang paling kecil dari keimanan. Yang kami yakini seperti itu. Bimana takit. Jadi kami meyakini tidaklah orang yang mencela Abu Bakar dan Umar dan membenci mereka kemudian ada dalam hatinya apa? Habbatu khardalin min imanim. Jadi orang yang mencela Abu Bakar dan Umar dan membenci, ini menurut keyakinan beliau Syekh bin Bas, tidak ada lagi iman dalam hatinya. Habbatu khardal tidak ada, biji yang paling kecil itu tidak ada dalam hatinya tentang keimanannya. Maka dihukumi kekufurannya orang tersebut. Ini paling terdekat kata beliau. Dinukil dari As'ilatul Jami' al-Kabir, keset nomor 9 bagian alif. Wa su'ila sabbu sahabati kufrun fa jaba idza sabbahum umuman kafara inda Jami' al-Ilm li'anna ma'nahu intiqaduhum wa annahum laisu bi ahlin li ayyahmila aw li ayyuhmala anhum al-ilmu beliau ditanya sabbu sahabati kufrun, apakah mencela para sahabat itu adalah kekufuran? Jawaban beliau, apabila mencela mereka secara umum maka orang tersebut kafir menurut segenap ahlul ilm, seluruh ahlul ilm, karena maknanya orang tadi mengkritisi mereka. Intiqad apanya? Mengkritisi para sahabat, dan sesungguhnya mereka ini, para sahabat tidaklah punya keahlian untuk diambil ilmu dari mereka. Jadi ilmu itu gak bisa diboyong dari mereka karena sudah dicela seluruhnya. Jadi gak ada gunanya ilmu diambil dari mereka. Gak layak ilmu diambil dari mereka. Ini tuntutannya. Kalau seluruhnya dicela. Mau dikatakan kafir. Dan ini adalah menurut Jami' ahlul ilm, seluruh ahlul ilm seperti itu. Kalau dikatakan ahlul ilm berarti ahlul ilm yang muktamad. Nah. Yang muktabar ilmunya, bukan semua orang yang disebut dengan ahlul ilm. Jadi mereka seluruhnya mengkafirkan orang yang mencela para sahabat secara menyeluruh karena maknanya celaan mereka, celaan orang tersebut terhadap para sahabat secara menyeluruh bahwasanya adalah orang tersebut mengkomentari dan mengkritisi para sahabat dan mereka dianggap enggak lagi punya keahlian untuk diambil ilmu dari mereka. Enggak ada gunanya. Qala sa'il wa ba'dahum insabba ba'dahum wa ba'dahum nah begitu. Maka kaifa idza sabba ba'dahum nah begitu maksudnya. Maka bagaimana kalau mencela sebagian mereka saja? Sebagian para sahabat fa ajaba hadza fi tafsilun al fardu wal fardaini fiskun. Beliau merinci ini adalah rincian. Mencela satu dan dua orang adalah kefasikan, bukan kekufuran, bukan kemurtatan. Dinukil dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, punyanya Syekh bin Baz, kaset nomor 2 bagian ba, sesi ba. Wa qala ajma'ul ulama'u 'ala anna man ta'ana fihim annahu kafirun. Man sabbahum fa huwa kafirun aw ta'ana fihim li anna ma'na takdzibun nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi yaqul hum khairun nas wa dha yata'anu fihim. Berkata Syekh bin Baz, ajma'ul ulama, ulama telah berijma' atas apa? Sesungguhnya orang yang mencela mereka adalah kafir. Orang yang mencela mereka para sahabat maka dia kafir. Kenapa? Karena maknanya mendustakan Nabi. Kenapa? Karena Nabi yakul, Nabi bersabda para sahabat adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa da yata'anu fihim, orang ini mencela para sahabat. Nah, para sahabat adalah khairun nas, bagaimana dicela seluruhnya? Amma sabbul wahid abil isnaini fahada fiskun kama yasubbuna mu'awiyata au yasubbu ba'dohum aliyan fiskun. Ada pun mencela satu orang ataupun dua orang dari para sahabat, ini adalah kefasikan sebagaimana mereka mencela Mu'awiyah atau mencela sebagian para sahabat seperti mencela Ali. Ini kefasikan. Lakin sabbu sahabati fil jumlah hadha riddatun anil islam au bukduhum riddatun. Kan tapi mencela para sahabat secara global ini adalah kemurtatan dari Islam, atau membenci mereka adalah kemurtatan. Lihat nomor 4 catatan kaki, silsilatul liqa'atin ma'a ikhwatin fillah. Silsilah liqa'at artinya apa? Apa silsilah liqa'at itu? Apa mana silsilah? Apa Pak Aris? Rentetan pertemuan bersama ikhwah billah atau seperti daurah. Daurah itu muter pertemuan nah gitu, kayak pertemuan silsilah liqa, artinya apa? Pertemuan yang bukan sekali tapi sering diadakan, itu namanya apa? Silsilah. Keset nomor 3 bagian alif tasjilat bardain. Wa qala fi mawdin akhar, Syekh bin Baz berkata dalam tempat yang lain, walakin idza sabbal aktsara aw fasaqahum yartaddu. Beliau bilang dalam tempat yang lain, dan akan tapi apabila mencela kebanyakan para sahabat atau memfasikkan para sahabat kebanyakan mereka, maka yartaddu, murtad. Li'annahu mahamalatus syar'i. Perhatikan bacaannya. Karena mereka para sahabat adalah hamalatus syar'i. Jadi para pembawa syariat kepada generasi selanjutnya. Para tabi'in. Dari para tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in sampai hari kita ini, ilmu sampai kepada kita. Idza sabau ma'nahu qad hafiz syar'i. Jika mencela para sahabat secara menyeluruh atau kebanyakan mereka, maknanya apa? Qad hafiz syar'i-nya apa? Memiliki komentar buruk terhadap syariat. Dinukil dari Bara'atul Ulama, Bara'atul Ulama il Ummah Lisanani Subha 34, dinukil dari Bara'atul Ummah. Nah, yakni Asanani yang mengumpulkan kalimatnya Syekh bin Baz dengan ucapan dengan judul Bara'atu Ulama'il Ummah. Ini nama judul. Waqala, dan beliau berkata, yakni Syekh bin Baz, man sabba sahabata kafarah wa man abghadahum kafarah. Li'annahum naqalatud din. Lakin man sabbal wahid minhum wal isnaini fa hadha yafsuku mislu sabbi Muawiyah wa Aisyata. Hadha fiskun. Amma sahabati alal umum fa wa kufrun waridatun anil Islam li'annahu idha sabbahum fa ma'nau annahum laisu bi audulin wa anna ma naqaluhu minal Islam la sihhata lahu. Ini ya, aku perhatikan, ini manhaj. Bagaimana kita menanggapi orang yang mencela para sahabat secara menyeluruh? Kalau kita enggak tahu, kita akan bingung tentang hukumnya. Dengan kita mengetahui bagaimana fatwanya ahlul ilm dalam perkara ini, maka kita tenang dalam menanggapi orang yang tersebut. Orang yang mencela sahabat kafir. As-sahabah berarti seluruhnya. Orang yang benci mereka kafir. Kenapa? Karena para sahabat adalah naqolatuddin. Naqolah ini kata jamak. Mufradnya naqil. Naqilun, naqilani, naqolatun. Seperti hafadotun. Seperti tadi apa? Hamalatun. Nah. Karena para sahabat adalah naqolatuddin yang menukil agama ini kepada yang lain, generasi selanjutnya adalah para sahabat. Akan tapi lakin apabila mencela satu dari para sahabat atau dua orang, maka yang termasuk kefusukan yafsuk, menjadi fasik dia. Seperti mencela Muawiyah, mencela Aisyah, satu orang, dua orang. Ini kefasikan. Adapun mencela sahabat secara menyeluruh, secara umum, kekufuran dan kemurtatan dari Islam. Karena jika mencela sahabat secara umum, maknanya bahwasanya mereka para sahabat tidaklah orang yang adil, tidaklah orang yang terpercaya. Sesungguhnya apa yang mereka nukilkan, mereka yang apa yang mereka bawakan tentang Islam tidak ada benarnya. Paham ya, Pak? Maka bagaimana kita menganggap enteng berhubungan dengan Syiah? Maksudnya enggak ada gunanya takribu baina Syiah wa Sunni. Seperti usahanya ikhwanul muslimin, ikhwanul muflisin. Kata Syekh Mukbil, di seluruh kitabnya beliau menyebut ikhwanul muflisin, ikhwan-ikhwan yang bangkrut, yang punya usaha besar untuk menyatukan ahlu sunnah dengan Syiah, Sunni dengan Syiah. Nah. Makanya kenapa ikhwan muslimin dikomentari habis-habisan oleh para ulama, dan banyak sekali kitab tentang kritisan terhadap ikhwan muslimin. Kenapa? Karena manhajnya ngawur. Seperti tadi, usahanya takribu baina Syiah wa Sunni. Dan kitab terkait dengan pemikirannya ikhwan muslimin banyak sekali. Seperti Al-Qudbiyah ya fitna fa'arifuha. Seperti Al-Ikhwan bi Manhajil Islam. Seperti At-Tariq ila Jamaatil Umm. Banyak sekali. Qala sa'il yattahimuna Aisyata wa ya'ir du Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertanya bilang, mereka menuduh Aisyah sementara beliau Aisyah adalah irdu, kehormatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ajaba man tamaha bizina kafarah. Maka beliau Syekh Basman menjawab, siapa yang menuduh Aisyah dengan zina maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillah. Kenapa? Karena dia mendustakan Allah. Fallahu abro'aha. Allah membebaskan tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Dinukil dari kaset Syarah Tirmidzi. Jadi Syekh bin Bas mensyarah Sunan Tirmidzi, Jami' Tirmidzi. Kaset nomor 5. Enggak tahu ini sebelah yang ke apa, enggak tahu ini kurang tahu. Bagian alif bitarti bil al-ajami. Wa qala bi mawdin akhar, faman ankara suhbatahum wa annahum laysu bi muslimin wa annahum irtaddu fadhar kufruhum. Beliau Syekh Ibnu Baz bilang dalam tempat yang lain, maka barang siapa yang mengingkari suhbah. Apa maksud suhbah? Barang siapa yang mengingkari bahwasanya para sahabat ini adalah tidak para sahabat, itu namanya apa? angkara sahbatahum. Apa maknanya sahbatahum? Jadi barang siapa yang mengingkari keberadaan para sahabat, bukan para sahabat, dan mereka dianggapnya bukan orang-orang Islam, dan sesungguhnya mereka ini telah murtad, maka secara zahir orang yang punya keyakinan seperti ini dan mengatakan seperti ini, maka dikatakan kafir. Fadhir kufruhum. Ini maksudnya adalah terkait dalam masalah orang-orang Syiah. Li'anna man ja'alu ashhab Rasul sallallahu alaihi wasallam kafirin, karena mereka telah menjadikan para sahabatnya Rasul dihukumi orang-orang kafir. Maka sebaliknya mereka adalah kafir. Wa ja'alu hamalatan Islam kuffaron, mereka menjadikan para pembawa Islam ini dihukumi kafir, orang-orang kafir. Wa man hadza ibtalul Islam wa ibtalul din bil kulliyah. Ini maknanya Islam telah batal. Membatalkan agama secara menyeluruh seluruhnya. Kalau para sahabat dihukumi bukan para sahabat, dihukumi bukan muslimin, berarti Islam telah batal. Dari mana Islam datang? Dari para sahabat. Kalau mereka dihukumi bukan muslimin, telah murtad, ya batal agama ini. Mabum? Sunnah-sunnah yang tertera dalam kutubus sunnah, kutubul umahat, kitab-kitab induk, batal seluruhnya. Kalau memang para sahabat dihukumi bukan muslimin, bahkan telah murtad, ini maksudnya orang-orang Syiah. Idza kana hamalatuhu kuffaran murtaddin ash bagialana. Ash ini kata singkatan. Aslinya apa? Ayu syai'in bagialana. Apabila pembawa agama ini dihukumi kufar, murtad, es bagialana, apalagi yang tersisa? Sesuatu apa yang tersisa untuk kita? Enggak ada lagi tersisa. Wala ra'sihim Siddiqu wa Umar wa Utsman wa Thalhah wa Zubair wa Sa'id bin Zaid wa Sa'd bin Abi Waqqas wa asbahuhum. Dan para pembesar para sahabat adalah Siddiq, Umar, Utsman, Thalhah, Zubair, Sa'id bin Zaid, Sa'd bin Abi Waqqas, yang sudah dengan mereka. Paman ya pokok. Siapa lagi yang tersisa? Enggak lagi tersisa kalau semuanya dihukumi murtad. Jadi agama enggak ada gunanya. Batal agama ini. Amma idza sabba Muawiyah wa sabba Aisyah ta fa hadza fiskun wa dhulmun wa kufrun. Fa niqtaqadu adama bara'atiha wa annaha muttahamatun sara kufrun akbar li annahu takdzibun lillah. Adapun apabila mencela Muawiyah, mencela Aisyah, ini adalah kefasikan, kedzaliman dan kekufuran, yakni kufur yang bukan murtad. Tapi apabila mereka meyakini Aisyah tidak terbebaskan dari tuduhan zina, dan bahkan Aisyah masih tertuduh, maka orang yang menuduh tadi hukumnya kafir, kufur akbar. Kenapa? Karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah membebaskan tuduhan terhadap Aisyah yang tertera dalam Al-Qur'an. Dinukil dari Syarah Aqidah Tahawiyah, kaset nomor 28, bagian Ba. Dan juga Wadurus Ba'da Salatayal Maghrib Wal Isya, kaset nomor 86, bagian Alif. Dari kalamnya Syekh bin Bas. Mas'alatun permasalahan, kalau wadu'ul mushaf khalfa sufufi mahalu nadhar. Walakrab wallahu'alam annau la haraja alaihi. Berarti kan di sini meletakkan Al-Qur'an di belakang shufuf. Shufuf maksudnya shufuf salat seperti ini, di tiang itu kan Qur'an itu. Kita salat di depannya. Jadi Qur'annya di belakang kita. Di mana? Di belakang kita Qur'annya, di belakang shufuf awal. Ya kan? Ini mahlu nadhar, perlu ditinjau lebih teliti tentang hukumnya. Tetapi yang paling dekat tentang hukumnya adalah tidak mengapa. Li'anau la yuksadu ihanatuha wa la ihtikaruha. Karena meletakkan Al-Qur'an di belakang shufuf, belakang shaf-shaf tadi, tidaklah diinginkan dengan penghinaan terhadap Al-Qur'an, tidak meremehkannya. Wa innama hajatu ilal istinad, hanya saja adalah kebutuhannya kepada bersandar. Wala diwadoaha yaksidu takribaha minan nas hatta yahsulu ala masahif idza aradul qiraah. Kenapa? Karena meletakkannya adalah bertujuan untuk mendekatkan mushaf-mushaf itu dekat dengan manusia supaya mereka itu mendapatkan mushaf-mushaf tadi jika mereka ingin membacanya. Lakin lau julat fil amam lakana ahwat tok. Tetapi seandainya mushaf ini, mushaf-mushaf seperti ini taruh di depan, ini lebih ahwat, lebih berhati-hati, lebih selamat. Maka itu ya, perhatikan Quran itu adabnya kalau bertumpuk dengan kitab-kitab, taruh yang paling di atas. Ini lebih bagus. Ini kita, mungkin kita punya Quran, taruh di atas ini. Jangan ini taruh di atasnya masuk di bawah. Pernyataan, maka perlu dimuliakan. Lakin laut si'ilat fil al-amam lakan ahwat. Liqa'un maftuh bil ma'had al-ilmi. Ucapan ini adalah liqa'ul maftuh dalam judul kaset, liqa'ul maftuh bil ma'had ilmi. Di pesantren ilmi. Kaset bagian bak tasjilat al-bayyinah. Taib. Wasu'ila man hamidallaha inda muaqati fi'lin muharramin kasurbi dukhan aw surbi khamr aw muaqati zina istiza'an hal yakfur? Tengok. Ditanya beliau Syekh bin Baz, orang yang memuji Allah alhamdulillah ketika dia menerjang perkara yang haram seperti ketika apa? Merokok, surbi dukhan, merokok. Atau ketika minum khamr, dia memuji Allah, alhamdulillah, enaknya, gitu. Atau seperti zina, kemudian dia memuji-muji Allah dengan ketika dia melakukan zina, istihzaan karena meremehkan, mengolok-olok, hal yakfur, apakah kafir? Faja bahada yahtaju ila ta'ammul. Ini butuh kepada apa? Apa ta'ammul? Apa? Butuh kepada penelitian lagi, diangan-angan lagi. Ini butuh diangan-angan lebih dalam tentang hukumnya. Fain kana qasdu al-istiza bid-din wa annahu la farqa bainal hamd indal ma'asi wal hamd indan ni'am wa nadina laki matalahu fa hada kufrun akbar. Maka perlu diteliti, diangan-angan apabila tujuannya adalah meremehkan, mengolok-olok agama. Dan sesungguhnya enggak ada perbedaan antara puji-pujian ketika berbuat maksiat dan puji-pujian ketika ada nikmat. Dan sesungguhnya agama adalah enggak ada artinya sama sekali. Ini adalah kekufuran, kufur akbar. Maka itu kadang-kadang anaknya diterima dalam pegawai bank, alhamdulillah, masya Allah, bersyukur anakku sudah diterima di pegawai bank. Nah, ya kan? Ini bahaya sekali, bagaimana perkara riba dia menjadi jongosnya para riba, malah disyukur-syukuri, bahkan bancaan, kendurenan. Maka ini kalau memang disitu tujuannya adalah mengolok-olok, bahwasanya gak ada perbedaan antara memuji-muji ketika berbuat maksiat dan memuji-muji ketika dapat nikmat, dan bahwasanya agama adalah gak ada artinya, ini kufur akbar. Cuma orang-orang yang biasanya begitu itu kebodohan mereka. Ketika yang diterima dalam, ya kan, dalam jadi pegawai rentenir gitu, bang semisalnya, syukuran, bacaan, kendurenan, bacaan kecil-kecilan. Ini harus ilmu, kalau nggak punya ilmu seperti itu. Yang diterima jadi entah apa, pejabat apa begitu. Mungkin undang-undang dari luar hukum Allah, bersyukur, alhamdulillah, keluarga aku menjadi orang besar, tokoh masyarakat. Ini bahaya sekali, walaupun karena kebodohan. Bahaya, kenapa? Karena akhirnya nanti apa? Gak ada bedanya antara kekufuran, maksiat, dan ketaatan. Bahaya, maka orang ini perlu diajari. Harusnya ditangisi, malah disyukuri. Alastijab bid-din kufrun, mengolok-olok agama adalah kekufuran. Maka kalau itu, kalau nanti, kalau dia ini maksudnya enggak ada perbedaan antara memuji-muji ketika berbuat maksiat dan memuji-muji ketika adanya nikmat, dan sesungguhnya agama enggak ada nilainya bagi dia, dalam agama tersebut, maka ini kufur akbar. Qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mengejek Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, maka janganlah kalian minta udzur lagi kalau telah kafir setelah kalian beriman. Amma idza qala innaha musibatun walhamdulillah alal musibah wa ana atubu ilallah wa arju ilaihi lakinnaha musibatun ahmadullaha indal musa'ib kama ahmadu indan ni'am wa as'alu ay ya'fua anni wa yatuba alayya laisa istizaan ma fi syai'un. Perhatikan di sini, adapun ketika dia tersentuh dalam perbuatan maksiat kemudian dia bilang ini musibah walhamdulillah atas musibah, saya bertobat kepada Allah, saya kembali kepada Allah, akan tapi ini karena musibah. Saya memuji Allah pada setiap pada perkara-perkara musibah sebagaimana aku memuji Allah pada perkara-perkara nikmat. Aku minta kepada Allah supaya agar Allah memaafkan aku, agar Allah memberikan taubat kepada diriku. Ini bukan istizya, maafi syai'un, ini tidak ada apa-apa. Perhatikan di sini, ini dibedakan di situ. Kalau memang dia sadar bahwasanya dia terjatuh dalam maksiat, ini adalah musibah, kemudian dia bersyukur karena tahu itu adalah maksiat kemudian bertaubat, ini enggak masalah karena itu bukan istihza. Alhamdulillah ini adalah musibah, sekarang saya sudah tahu, saya mau bertaubat, semoga Allah memaafkan saya, ini adalah enggak masalah karena itu bukan istihza. Tapi kadang karena kebodohan seorang, perkara-perkara maksiat disyukuri. Ya kan? Maka itu kadang-kadang Pak Yai diundang untuk acara apa? Acara dangdutan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Innalhamdulillah. Nahmaduhu. Dan selanjutnya. Acara syukuran nasional. Kemerdekaan. Kemudian ada cerita, ada bid'ah, ada khurafat, ada syirkiyah. Dan yang lain semua disambur. Dia masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Apanya yang alhamdulillah? Kepala menjungkir Pak Yai. Nah itu perhatikan, karena kebodohan kamu sehingga kamu muji-muji dalam perkara maksiat dan dosa dan syirik dan yang semisalnya. Nah itu perhatikan. Nah ini kaum muslimin karena bodohnya mereka seperti itu, anaknya diterima sebagai pegawai apa begitu, yang pakaiannya enggak jelas gak sesuai dengan syar'i, nanti gak sholat, gak apa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Seharusnya apa? Ditangisi. Tapi karena kebodohan. Taib, enak guna, habis masalahnya. Tinggal hukmul jasus, hukmul julus, mal mustahzi'in bid-din. Hukum duduk-duduk bersama orang-orang yang mengolok-olok agama. Ini insya Allah kita baca lagi pada waktu yang akan datang. Alhamdulillah.